Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Ayat-ayat Al-Quran yang hampir setiap hari dibaca insyaAllah bukanlah sekedar bacaan biasa, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap ayat yang kita baca ada kandungan makna, bukan hanya untuk difahami tetapi juga mengandung ahkam, hukum-hukum yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Surat-surat pendek yang disebutkan di dalam Al-Quran, terkhusus pada juz yang terakhir, juz yang ke-30, kalaupun difahami dengan benar surat-surat pendek tersebut, kiranya sudah cukup sebagai nasihat. Jangankan satu surat, jangankan beberapa surat pendek, satu surat saja. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang sering kita dengar dan kita kaji bersama, beliau menjelaskan tentang keutamaan surat Wal Asri Innal Insana Lafi Khusrin ila akhir as-surah. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Lau tadabbara nas hadhihi surata lakafathum. Kata beliau rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, seandainya umat manusia mau menyempatkan waktu untuk merenungkan apa yang ada di dalam surat Al-Asr, surat ini, lakafathum, itu sudah cukup. Apalagi lebih dari itu. Satu surat ini saja, beliau rahimallahu ta'ala menjelaskan, sudah cukup untuk dijadikan sebagai bahan tadabbur. Sebagai bahan untuk introspeksi diri. Demikian juga menakar diri. Dari satu surat, Wal asri innal insan lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kandungan surat ini luar biasa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya bukan hanya surat Wal asr. Surat-surat yang lainnya pun seandainya kita manfaatkan waktu untuk memahami secara baik, benar, utuh, sempurna, satu surat saja, kita sudah kehabisan waktu untuk mengamalkannya. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, surat At-Takatsur akan kita baca beserta dengan beberapa bentuk tafsir yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau. Surat At-Takatsur dinyatakan oleh para ulama sebagai surat makkiyah, yaitu sebuah surat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Surat ini pun sama dengan surat Al-Asr. Seandainya kita memberikan waktu yang cukup, yang luang, untuk mengulang-ulang dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, itu sudah lebih dari cukup. Sebuah penghakiman, muhasabah pada diri sendiri. Kita memposisikan diri sebagai seorang terdakwa, dan kita jadikan ayat-ayat ini sebagai penentu apa yang patut untuk ditetapkan sebagai sebuah hukum bagi kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat ini, Al-haakumut takathur, hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat-ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dimulai dengan ayat yang pertama alhaakumut takatsur, merupakan khabar, berita dan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kita. Karena yang menghabarkan tentang kita adalah zat yang menciptakan kita. Yang menjelaskan tentang manusia adalah zat yang menciptakannya. Tentunya dialah yang paling mengetahui tentang manusia itu sendiri. Sehingga kita tidak memiliki sekecil alasan apapun untuk menolak kebenaran ini. Tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari, karena memang kenyataannya seperti itu. Dan tidak bisa diantara kita kemudian mengatakan, oh kalau saya tidak, tidak mungkin. Karena yang memberitakannya adalah zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menerangkan ayat ini dengan menyatakan, yaqulu ta'ala asghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirati wabtigha'iha. Saya ulangi kembali, yang menjelaskan tentang kita itu bukan siapa-siapa. Yang menjelaskannya adalah zat yang menciptakan kita, yang maha mengetahui tentang kita, lebih berkali-kali lipat tentang pengetahuan kita pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah jelaskan begitu dalam ayat yang lain. Wa fi anfusikum, demikian juga lihat pada dirimu sendiri. Afala tubsirun, lalu kenapa engkau tidak mau melihat, merenungkan dan berpikir? Artinya pada diri kita sendiri sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala yang seharusnya itu mendorong seorang hamba tunduk, taat, patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi karena kita seringnya lupa, Allah ingatkan melalui ayat-ayat ini. Kita belum begitu faham tentang diri sendiri. Tidak begitu menguasai tentang dirinya sendiri. Apa yang dia kuasai dan apa yang dia ketahui tentang dirinya sendiri. Seandainya dia diminta untuk menjelaskan proses anatomi tubuhnya, mulai dari alat-alat pernafasannya, belum tentu kita bisa menjelaskan. Coba jelaskan, kenapa manusia bisa bernafas, bisa menghirup oksigen, kemudian diproses mengeluarkan CO2-nya. Belum tentu kita bisa menjelaskan. Apa juga prosesnya? Seandainya pun kita bisa menjelaskan, itu hanya secara global aja. Rincinya enggak tahu. Kita diminta untuk menjelaskan bagaimana proses pencernaan. Mulai dari makanan atau minuman kita konsumsi, masuk ke dalam mulut, dikunyah, diolah, kemudian masuk lewat tenggorokan, terus turun sampai ke lambung, diolahnya seperti apa. Kemudian dari makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi, ya, diolah, dipisah, dipilah. Ada yang bermanfaat untuk tubuh kita, kemudian yang lain sisanya, sekresi dan ekskresinya, dibuang. Prosesnya seperti apa? Belum tentu kita semua yang hadir di sini bisa menjelaskan. Sekalipun bisa menjelaskan, sekali lagi hanya global aja. Bagaimana manusia bisa mendengar suara? Kenapa berbeda-beda sensitivitas suaranya? Ada yang bisa mendengar suara dari jarak yang jauh. Ada di antara kita yang dekat aja sudah mulai tidak bisa mendengar secara jelas. Apa sih? Suara apa itu? Kita kalau diminta untuk menjelaskan kenapa bisa berbicara, keluar suara. Sementara yang lain bisu, tidak bisa bersuara. Belum tentu kita mampu. Itu hal-hal yang sifatnya zahir, lahiriah. Sesuatu yang sifatnya lahiriah, bisa kita lihat, bisa kita rasa. Apalagi sesuatu yang sifatnya batin. Nah, kita suatu saat jengkelnya luar biasa. Sebagian orang mengatakan saya benci pada diri sendiri. Saya benci pada diri sendiri. Jangankan ketemu sama orang lain, lihat diri sendiri aja udah gak suka, gak senang. Pembawaannya marah, emosi. Pembawaannya semua orang di mata dia keliru, salah. Saat-saat seperti itu kadang muncul. Pada saat dijelaskan, kenapa sih? Antum kenapa? Gak tahu, semuanya perasaannya gak enak aja, gak mood. Dicecer berbagai pertanyaan, dicari, dikejar, belum tentu dia bisa menjelaskan. Kenapa yang seperti itu? Fa la haula wala quwata illa billah. Benarlah Allah Jalla wa Ala yang mengingatkan kita dengan firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, ayat ini saya ulangi kembali karena harus sering diulang. Ayat ini adalah berita, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang manusia, tentang kita. Inilah kita. Ini manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagaimana tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, alhaakumut takatsur, yang sering diterjemahkan dengan sikap merasa lebih banyak, saling berbangga karena dia merasa lebih dalam berbagai hal. Alhaakum membuat kalian lalai. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, Imaduddin Abi Ismail Abul Fida rahimahullah, beliau mengatakan asghalakum hubbud dunya. Kalian sudah disibukkan dengan ambisi kepada dunia. Ini awal saja sudah kita katakan sudah, ya memang begitu. Ya memang begitu. Mau diingkari? Enggak mungkin. Mau diingkari? Enggak bisa. Allah menjelaskan asghalakum hubbud dunya. Ambisi kalian terhadap dunia, asghalakum, sudah menyibukkan kalian. Coba lihat daftar kesibukan kita dalam 24 jam. Coba buat listnya, daftarnya. Dari nomor 1 sampai nomor berapa ratus. Kalau ingin dibagi tiap menit, tiap detiknya. Bahkan dalam 1 menit bisa saja kita tersibukkan dengan 2 kegiatan sekaligus. Bisa. Bisa apa enggak? Dalam 1 menit disibukkan dengan beberapa kegiatan sekaligus. Mungkin apa enggak? Mungkin enggak? Dalam 1 menit disibukkan dengan 2 hal sekaligus. Mungkin? Mungkin enggak? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Nyapu tapi pikirannya ke pasar. Iya kan? Jasad kita di sini, nyapu, cuci piring, masak, atau mungkin apa? Meramu herbal, nyupir, kerja tukang. Tapi pikirannya tidak bersama dia dengan jasadnya. Pikirannya kesana kemari. Bahkan pada saat yang bersamaan, yang dia pikirkan bukan cuma satu, sekaligus 3 hal, 4 hal dia pikirkan. Betul-betul asghalakum hubbud dunya. Sudahlah cukup, harus diakui. Asghalakum hubbud dunya. Ambisi kita kepada dunia itu sudah menyibukkan kita. Betul-betul menyibukkan. Sekali lagi, kalau misalkan hanya untuk dijadikan sebagai bahan bertadabur, merenungkan dan introspeksi diri, kita lihat dari selesai apa? Dari selesai sholat subuh, kalau ingin dimulai, atau sebelum sholat subuh, saat kita bangun tidur, sampai tidur kembali, coba lihat, cek kegiatannya apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan kalau kita mau jujur dan berterus terang, ada di antara kita dan tidak sedikit yang apa yang akan dia lakukan besok itu sudah disusun rencananya, rencana kerja namanya, schedule, apalah namanya terserah. Ya rencana kerja, schedule, ya kan? Ada rencana harian, rencana bulanan, rencana 1 tahun ke depan, rencana 10 tahun ke depan. Isinya apa coba rencananya? Dunia semua. Dunia semua. Rencananya besok ini. Berangkat ke pasar, kulaan, keliling ini, nagih, segala macam. Apa ada dalam rencana dia itu? Apa namanya? Kegiatan yang sifatnya ibadah? Ada, alhamdulillah. Tapi persentasenya kecil sekali. Persentasenya kecil sekali. Nah, Allah ingatkan kita, alhaakumut takatsur. Asghalakum hubbud dunya wa na'imuha. Yang menyibukkan kita juga berbagai hal-hal yang menyenangkan, kenikmatan, wa zahratuha. Demikian juga berbagai macam apa keindahan-keindahannya. Sibuk dengan hal-hal seperti ini sampai melupakan apa? Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, an talabil akhirati wabtigha'iha. Sampai kemudian kita lupa bahwa kita punya kewajiban untuk mengejar akhirat, mencari dan mendapatkannya. Wa tamada bikum dzalik hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabira wa sirtum min ahliha. Sampai-sampai kata beliau rahimahullah, wa tamada bikum dzalik, itu tadi terjadi pada dirimu hatta ja'akumul maut, sampai kematian itu datang. Wa zurtumul maqabir, kemudian kalian datang ke kubur, artinya dibawa, ditandu, sudah menjadi jenazah. Wa sirtum min ahliha, kalian menjadi penduduk kubur tersebut, warga sebuah makam. Fala haula wala quwata illa billah. Ini tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk beberapa ayat sekaligus, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang sekali lagi enggak mungkinlah untuk kemudian kita ingkari. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir, dari ayahnya yaitu Abdullah Ibn Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur. Sahabat Abdullah Ibn Syikhir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, intahaitu ila Rasulillah. Saya pernah berkunjung untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur. Saat saya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ayat ini, alhaakumut takatsur. At-takatsur itu merasa lebih dalam hal apa? Dalam hal apapun. Bukan cuma urusan dunia. Urusan akhirat pun masuk dalam pengertian ayat ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala memberikan contoh ketika seorang penulis dia menulis kitab, karya tulis, hal-hal seperti ini pun masuk, menggoda, merasa sudah banyak yang dia tulis. Wah, 3 judul, 4 judul, 7 judul. Dalam satu hari bisa menyelesaikan tulisan 5-10 halaman. Orang lain mungkin satu minggu setengah halaman aja gak jadi. Barangkali pemula atau moodnya gak pas, gak nulis baru sampai satu halaman, orang-orang buang. Kalau misalkan nulisnya di komputer atau laptop, nulis kontrol A, hitam semua, delete, hilang, tutup laptopnya, pergi. Tapi dia merasa bahwa dalam satu hari produksi tulisannya luar biasa, penulis produktif, sehari 5 halaman, 10 halaman, bahkan 20 halaman, dalam satu bulan bisa mengeluarkan tulisan sekian. Itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan salah satu contohnya ini. Jadi bukan cuma merasa lebih banyak dalam hal harta, oh saya lebih sugih ya, lebih kaya, penghasilan saya lebih banyak. Atau mungkin dalam hal fisik, saya lebih tinggi, lebih gagah, lebih sempurna fisiknya. Hidung saya lebih mancung. Kan itu. Bibir saya lebih tipis, gigi saya lebih rapi, kulit saya lebih terang. Masuk. Dalam hal anak cucu juga seperti itu. Anak saya 11. Bukan sekedar bercerita, tetapi at-takatsur. Ada apa? Warna di dalam hatinya saat dia bercerita seperti itu, merasa lebih dari yang lain. Apalagi semakin berparah kalau dia yahqirun nas. Dia merasa yang lain ada di bawahnya. Anaknya banyak, uangnya banyak, tanahnya banyak. Nah, ini yang harus dihindari. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena at-takatsur ini, takatsur seperti ini, itu menjadi penyebab munculnya ujub dan takabur. Nah, ujub dan takabur. Kalau ini sudah muncul ujub dan takaburnya, fala haula wala quwata illa billah, qamat al-qiyamat sughra. Sudah habis ujub takaburnya tadi, mendorong dia sudah tidak peduli lagi dengan aturan-aturan agama. Segala sesuatu dia pikir bisa dengan uang. Segala sesuatu bisa dia pikir dengan kekuatan fisik, dengan banyaknya pendukung. Akhirnya yang benar dia tutupi, yang salah dia bela. Berpikir kalau segala sesuatu itu bisa diatur, diselesaikan dengan uang. Karena kenapa? At-takatsur tadi merasa lebih dari yang lain. Udah saya kasih duit sekian. Dirubah, diganti. Merasa uangnya banyak. Akhirnya apa? Berbohong pun dilakukan. Berdusta bukan satu hal yang sulit baginya. Kenapa? Segala sesuatu merasanya bisa diatur dengan uang. Dan itu terjadi di kalangan ahlu dunia. Di kalangan ahlu dunia. Terjadi. Barakallahu fikum. Sampai kemudian muncul apa? Pamayo-pamayo, maksudnya istilah-istilah yang akrab lah di telinga kita. Sing penting ana duite, kan itu. Bil fulus kullu syai'in tembus, misalkan. Ya kan? Itu kan bukan cuma bahasa lelucon, bukan kan? Tapi bahasa yang muncul menggambarkan kenyataannya seperti apa. Kan itu. Pelanggaran dilakukan, orang yang melanggar enggak takut, enggak khawatir. Kenapa? Halah, kayak duitnya rampung. Kan itu. Uang tutup mulut. Mau diganti uang tutup mulut, diganti dengan uang rokok, uang bensin, kan itu. Uang makan siang, uang sarapan, uang burjo, kan itu. Ada lagi uang apa namanya? Wedang ronde. Ya, macam-macam istilah bebas orang buat. Tapi intinya satu, yang mendorong dia melakukan seperti itu apa? Kenapa? Karena dia merasa lebih. Nah, dia merasa lebih. Dan sekali lagi yang seperti ini penyakit. Maka Allah ingatkan kita melalui surat-surat pendek ini yang hampir semua kita hafal. Nah, sahabat Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu bercerita, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Waktu itu saya berkunjung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat itu sedang membaca ayat ini, alhaakumut takatsur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bersabda waktu itu, yaqulu ibnu adam mali mali. Manusia itu dengan bangga, sombong, dia mengatakan hartaku, hartaku. Hartaku, hartaku. Mobilku, rumahku, usahaku. Tahun ini naik. Kemarin 1 juta misalkan. Sekarang naik berapa ratus persen jadi 10 juta. Tanahku kan itu. Dibangga-banggakan, punya tanah di sini, punya tanah di sana. Kan itu. Keluargaku itu udah. Bolo itu kalau sudah urusan supporter, wah udah. Boloku kan itu. Merasa banyak yang mendukung. La haula wala quwata illa billah. Dia apa, sombong, berbangga dengan apa yang dia punya tadi. Kemudian kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Di dalam hadis ini disebutkan, wa hal laka min malik, manusia, anak Adam, hal laka min malik, kamu itu tidak punya harta, illa ma akalta, kecuali yang sudah engkau makan, fa'afnaita, habis, itu hartamu, au labista fa'ablaita, atau pakaian yang engkau gunakan sampai rusak, tidak layak pakai lagi, itu hartamu. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau yang sudah engkau sedekahkan lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hartamu. Itu hartamu. Kalau belum menjadi tiga bentuk ini, bukan harta milik kita. Karena bisa saja hilang, bisa saja rusak, bisa saja dicuri orang, bisa saja terbakar, bisa saja terbawa banjir, bisa saja kita kelupaan, bisa saja kita kemudian berikan untuk orang lain. Ujung-ujungnya kalau ini semua tidak terjadi, pada saat meninggal dunia, turun menjadi harta waris. Selesai. Apa yang dia bawa? Nggak ada yang dia bawa, hanya kain kafan, kain kafan berapa lapis yang membungkus jenazahnya, itu saja. Yang lain nggak mungkin dibawa. Bahkan haram hukumnya dalam agama kita. Kalau kemudian orang meninggal dunia, walaupun yang meninggal dunia itu berwasiat, tolong, misalkan, nanti kalau saya meninggal dunia, jam tangan kesayanganku itu ikut dikuburkan bersama dengan saya. Wasiat seperti ini boleh dilaksanakan? Nggak boleh. Nggak boleh. Jam tangan kesenangan saya, kenapa? Karena sejak memulai usaha nol sampai kemudian sukses sebesar ini, jam tangan itu yang paling banyak memberikan manfaat. Karena apa? Ngatur waktu, disiplin segala macam. Dan itu. Jamnya enggak gonta-ganti, baterainya aja yang gonta-ganti. Jadi sampai bapak kita misalkan pesan, "Le, misalnya aku mati, jam tangan ini kudu dikuburke bareng aku." Wasiat lo gile. Boleh enggak dilaksanakan? Enggak boleh. Kenapa? Itu mubazir. Jam tangan ini tetap punya nilai. Tetap punya nilai. Padahal udah pesan lo. Harta yang dia punya dibandingkan jam tangan itu berkali-kali lipat banyaknya. Mungkin dia punya harta saat meninggal dunia 1 miliar, 2 miliar. Asetnya dihitung seperti itu. Rumah, tanah, pabrik, apa dan segala macam sampai sekian toko. Ya kan? Warung ini, warung itu, kemudian saham di sini, saham di sana. Jam tangan itu berapa sih nilainya? Mungkin 100 ribu. Mungkin 200 ribu karena jam tangan jadul. Udah lama. Kalau misalkan berwasiat, tolong masukkan dalam kafanku. Atau misalkan biarkan tetap menempel di tanganku. Dilaksanakan wasiatnya? Gimana, Abu Hafiz? Wasiat loh. Ya enggak setiap wasiat harus dilaksanakan. Iya kan? Subhanallah. Ternyata harta yang dikumpulkan sekian waktu, capek, lelah, enggak ada yang bisa dibawa. Barang semurah itu aja enggak boleh dibawa. Yang di statusnya harta manusia itu hanya satu. Hal laka min malik illa ma akalta fa afnait. Yang udah kita makan, yaitu baru statusnya milik kita. Au labista fa ablait, pakaian yang kita gunakan. Pakaian ya mulai dari sandal, sepatu, kopiah, sorban, sarung, celana, kaos. Itu pakaian semua. Dipakai misalkan sandal sampai bolong-bolong, dah. Alhamdulillah, ini harta yang sesungguhnya. Pakai baju sampai robek-robek. Kalau udah enggak pantas ya jangan dipakai. Jangan dipakai. Apalagi kalau di depan umum, di depan orang banyak. Takutnya orang mengira, oh salafi itu yang bolong-bolong bajunya. Kenal salafi ora, kenal. Tonggoku yo salafi. Salafi ki piye to? Sing sandale iki mburine wis bolong tetep digo akeh salafi. Hati-hati, jangan. Harus dikenal salafi itu apa? Sing rapi, yang wangi. Sing nek ketemu sing wangi, rapi, salafi. Akeh tonggoku nggo jubah mengkemprok tablik nek ae. Makanya kan dalam program tebar majalah itu kan sangat-sangat-sangat ditekankan sekali oleh asatidzah, iya kan? Sangat-sangat ditekankan sekali dalam program tebar majalah yang memang mendapatkan apa nikmat, bukan dipilih loh, mendapatkan nikmat menjadi apa namanya diminta untuk menjadi calon perantara pintu-pintu kebaikan tadi. Itu kan ketika membawa majalah, petugas kita itu kan sangat-sangat ditekankan oleh asatidzah untuk rapi, wangi, jangan pakai sandal jepit, ya kan, jangan sampai balapan, ya kan, jubah, sarung, celana, kan itu. Kemudian apa namanya pakai jubah tapi kerahnya balapan juga, karena kaos dalamnya itu yang pakai kerah, jadi kerahnya loro mas. Iya kan, itu nggak Pak Imam, betul kan? Kan begitu, sangat ditekankan oleh asatidah kita kan begitu, penampilan kan itu. Apalagi datang sampai ke kantor-kantor pemerintah, bertemu langsung dengan para pejabat struktur di situ, sampai setingkat desa pun, bahkan ada secara khusus yang rambutnya gondrong nggak boleh menjadi petugas. Kalau mau jadi petugas, cari pahala sebagai apa namanya mansana sunnah dan apa namanya fil Islam, ya kan? Dan seterusnya, ingin dapat pahala seperti itu, ya rambutnya harus dirapikan. Kopiah juga jangan yang letek lah. Kan itu udah muncul apa item-itemnya itu apa namanya? Hah? Ya kotoran semut itu ya jangan dilihat kan itu. Punya saya juga kotor ini. Waduh. Kena asap ini. Bertemu dengan pejabat kan gitu, jangan sampai pas pejabatnya masuk. Gimana Pak ya? Ternyata kita bau. Ternyata kita bau, jangan. Baru harus oh salah dari mana? Ini dari ya, sebutkan pondok, yayasan atau mungkin apa namanya majelis taklim ya, sesuai dengan kebijakan di daerah masing-masing berdasarkan arahan dari asatidahnya atas nama siapa ketika menyerahkan majalah tersebut. Ketika hadir, oh iya, Salafi ya. Loh, Bapak tahu, rapi sih. Kan itu kan asik ya kan. Kan itu. Jangan masuk Salafi. Taplik, Mas. Salafi, Pak. Kemprah ya. La haula wala quwata illa. Jangan sampai seperti itu. Ya maksudnya di sini bukan kemudian au labista fa ablait, yang kamu pakai sampai kemudian rusak baru itu harta milikmu, ya tetap pada batasan-batasannya. Au tasaddaqta fa amdait, harta sesungguhnya milikmu itu yang sudah engkau sedekahkan. Ingat, yang sudah engkau sedekahkan, yang sudah engkau berikan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya harta tapi tumpuk. Sedekah sih jumlahnya banyak, tapi dibandingkan jumlah hartanya, aduh 0% sekian. Itu pun abot banget arep nyerahke, ya enggak. Rapat keluarga, ya enggak ini. Padahal duitnya 1 miliar yang mau disumbangkan 500 ribu. Ya Allah. Duitnya asetnya miliaran. Ya enggak. Yang paling menyedihkan lagi, udah dikasihin, dipikir lagi, oh kok kakean nggak ingin. Jadi bahan pikiran gitu, raiso turu, waduh kakean nggak ingin. Astagfirullahaladzim. Itu sudah harta milik kita itu yang sudah diserahkan. Lillah, fisabilillah, selesai. Sudah. Selesai. Kalau memang niatnya lillah, Allah tidak akan sia-siakan. Kan begitu. Yang namanya lillah, Allah tidak akan sia-siakan. Tidak akan sia-siakan, apalagi faktornya kejahilan. Pertanyaan seperti ini sering sekali dimunculkan. Saya ulangi kembali, pertanyaan seperti ini sering sekali dimunculkan. Dia dalam posisi jahil, enggak ngerti dan belum kenal dakwah salafiyah, belum kenal Al-Qur'an, sunnah salaf itu enggak kenal. Pokoknya apa yang di depan dia itu yang baik. Kultur dan kebudaya dalam beribadah di masyarakat dia umumnya, yaitu yang dia pandang sebagai agama, yaitu ajarannya Kanjeng Nabi. Kan itu. Akhirnya kenal dakwah, alhamdulillah. Kan itu. Baru sadar. Berarti sing biyen piye, kan gitu ya. Yang dulu itu bagaimana? Dia dulu karena saya ulang kembali, karena jahil, enggak ngerti apa-apa. Ikut nyumbang semen untuk membangun sebuah pondok pesantren milik titik-titik kan itu ahlul bid'ah lah, pondok pesantren milik ahlul bid'ah ya, karena dia tinggal di lingkungan tersebut. Semangat lagi Pak Yai gawi bangun pondok senjiko dawuh kan itu enggak sinten kemawon yang kanger sakit nyumbang monggo semen Pak 100 catet. Jahil nggak ngerti, bagi dia membangun pesantren luar biasa pahalanya. Sedekah jariah, amal yang pahalanya terus-menerus mengalir tidak putus. Kan itu. Ya dipakai untuk kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan sampai kesyirikan-kesyirikan dipakai. Nyumbang dia, ikut andil, punya peran dalam pembangunan tersebut. Ngaji, nyeselnya ya Allah. Kan itu. Apa yang harus dilakukan? Kan itu. minta kembali ke pimpinan pesantrennya, "Mas, aku biyen nyumbang 100% pokoknya. Tak jaluk wae." Kan enggak mungkin kayak gitu. Sudah. Enggak bisa. Sudah. Nasihat yang bisa kita berikan apa? Kalau antum ikhlas, sudah. Ikhlas karena Allah. Ada uzurnya. Jahil dulu enggak ngerti apa-apa. Iya kan? Apa kemudian kita salahkan ikut nanggung dosanya, Pak? Begitu jawaban yang akan kita berikan. Enggak mungkin kan? Kalau seperti itu jawaban yang kita berikan, waduh, enggak ada yang mau jadi salafi nanti. Kenapa? Merasa terbebani. Tub ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu itu faktor kejahilan. Kedua, ganti dengan kebaikan. Wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanah tamhuha. Kan begitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Iringi kejelekan itu dengan kebaikan, akan menghapusnya. Maka sahabat yang mulia, ya, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kan itu tekadnya. Hakim bin Hizam sejak zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah itu memang terkenal dermawannya luar biasa. Suka ngasih, suka memberi, suka nyumbang, senang membebaskan budak. Kan itu. Masuk Islam sudah sepuh, sudah tua. Dalam apa biografinya disebutkan usia 60 tahun baru masuk Islam. Orang Mekah asli. Nah, di masa-masa awal keislaman beliau tidak termasuk yang memusuhi Islam. Bahkan Hakim bin Hizam itu statusnya masih terhitung paman Khadijah bintu Khuwailid, pamannya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan keluarga besarnya itu diboikot, ya, di Syi'ib, di salah satu apa namanya lembah sempit di luar kota Mekah, Hakim bin Hizam termasuk yang diam-diam kasih bahan makanan untuk apa keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Masuk Islam. Ketika masuk Islam, tanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Yang saya lakukan dulu bagaimana wahai Rasulullah?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aslam ta'ala ma aslafta min khair." Kamu masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang dulu. Nah, maka Hakim bin Hizam mengucapkan tekad, apapun yang saya lakukan di masa jahiliyah akan saya lakukan di masa Islam. Sehingga pernah ketika beliau wukuf di Arafah, dalam satu hari membebaskan budak 100 sekaligus. 100 budak itu bukan kecil nilainya. 100 budak itu nilainya tinggi sekali. Dalam satu hari saya bebaskan budak. Beliau bebas, saya akan bebaskan budak 100 hari ini. Kenapa? Karena dulu di masa jahiliyah beliau pernah membebaskan budak sebanyak 100 sekaligus juga. Jadi ingat-ingat dulu pernah nyumbang ini, sekarang nyumbang. Dulu pernah berbuat gini, sekarang dan itu. Dulu misalkan apa namanya semangat jadi panitia dangdutan sama campur sari di kampungnya. Iya kan? Semangat. Oh, bahkan dia yang ngoprak-ngoprak koyo, "Ayo cah, ayo cah. Ayo le, semangat le, ayo, ayo," kan gitu. Setelah kenal dakwah, pokoknya kalau urusan daurah paling semangat, ayo, ayo, ayo, kan itu. Dulu semangat membandari rokok, kan itu. Nah, misalkan ada acara-acara apa, perayaan ini, perayaan itu, pesta ini, pesta itu, di kampung, bersama dengan warga dan masyarakat. Terus pokoknya aku rokok, enggak, selop itu kan segini, kecil. Ini loh, dos lah ya. Selop kan kecil kan? Selop isi berapa? Enggak apa-apa Mas, enggak apa. Enggak kepancing, saya tidak punya niat memancing. Ini cuma memberi gambaran aja. Satu dos gitu. Oh, cah sing rokoknya aku cah. Kan gitu. Rokoknya aku. Setelah kenal dakwah, kenal sunnah, alhamdulillah dia paham yang baik, yang benar, yang batil, yang hak. Dia ganti masa lalunya itu. Ada acara kerja bakti, bangun-bangun apa? Misalkan pondok, pondok putri, masjid, jalan yang baik. Jelas-jelas di atas sunnah pembangunan tersebut menemui panitia. Kalau dulu pokoknya sing nyumbang rokok aku lho cah. Kan gini kalau dulu kan gitu. Kalau misalkan sudah datang rokoknya, "Ayo rokoknya sing tuku aku iki." Dibaleni meneh. Diungkit-ungkit terus kan gitu. Ketemu lagi, "Piye rokoknya wingi enak ora? Sing tuku aku wingi lho." Acara udah selesai diungkit lagi. Kalau dulu begitu, sekarang setelah kenal sunnah cukup datang kepada bendahara atau mungkin seksi logistiknya, cukup empat mata. "Afwan ah, antum logistiknya?" "Iya. Ini anak yang nanggung minuman sama buah-buahan. Berapa yang hadir besok?" "Ya kurang lebih 150 ikhwan dah. Sebenarnya ini saya ngitungnya semangka ini cukup untuk 8 orang. Berarti kan berapa semangka itu? Kalau untuk 100 orang. Ya paling enggak berapa? 15 lah untuk panitianya juga gimana nanti. Kalau kelebihan ini saya 15, terus minumannya ini gula, teh, kopi, sirup, bebas milih yang mana. Es batu, barangkali ada yang suka es batu, cukup. Dan udah sembunyi-sembunyi itu gak usah dibilang-bilang. Oh, saya nyumbang aku, seger toh. Selesai acara terus diungkit-ungkit lagi, gak usah. Sudah kenal sunnah kok, ngungkit-ngungkit pemberian. Jangan. Dan itu semangatnya. Lah, Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu begitu. Setelah masuk Islam punya tekad. Yang saya lakukan dulu di masa jahiliyah, artinya kebaikan-kebaikan yang saya lakukan di masa jahiliyah, tetap akan saya lakukan di masa Islam. Akan saya lakukan di masa Islam. Itu beliau. Siapa? Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hadis tadi juga diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain. Dan itu. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali wa innama lahu min malihi thalath, ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa faktana wa ma siwa dhalika fadhahibun wa tarikuhu linnas tafarrada bihi Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu dengan bangga dia mengatakan, hartaku, hartaku, gonku, gonku, punyaku, punyaku. Wa innama lahu min malihi thalath, padahal harta dia itu hanya tiga. Ma akala, yang sudah dia makan. Fa'afna, habis. Aula bisa fa'abla, pakaian yang dia gunakan sampai rusak, usang. Au tasaddaqa faktana, atau dia sedekahkan, selesai sudah. Wa ma siwa dhalik, selain itu. Fadhahibun wa tarikuhu linnas, akan hilang dan akan dia tinggalkan untuk orang lain. Ini tidak untuk ahli warisnya. Tafarrada bihi Muslim, hadis riwayat Muslim. Sehingga seorang hamba itu tidak punya alasan untuk yatakatsar, merasa lebih dari yang lain. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan kita, yatba'ul mayyita thalatha, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir setelahnya. Orang yang meninggal dunia itu akan diiringi tiga hal. Fayarji utsnan wa yabqa ma'ahu wahid, yang dua kembali, hanya satu yang tinggal bersama dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluh, keluarganya, hartanya, yang dia bangga-banggakan itu akan meninggalkan dia di dalam kuburnya. Kan, merasa dari keluarga besar kan itu. Simbahnya punya anak sekian, dia dari anak nomor ini, cucunya sekian. Bahkan berbanda, wah saya ini keluarga kita kalau sekarang dikumpulkan sudah hampir 1000 ya. 1000 itu maksudnya hidup dari yang paling tua, canggah. Canggah itu berarti apa? Di atasnya Mbah Buyut ya kan? Cucu, anak, bapak, simbah, buyut, canggah. Canggahnya masih sugeng, masih hidup. Walaupun sudah ini. Jadi kalau mau dia bicara, diajak bicara, Mbah. Nah itu. Harus didekatkan di telinga, dikasih alat bantu nggak mau pokoknya. Orang, tapi kalau Mbah, meneng, harus diteriaki sendiri Mbah. Orang kalau nggak paham kok kasar banget sama orang tua, padahal nggak Mbah, opo. Ketika kumpul keluarga besar dari canggah sampai putu yang tadi itu yang paling bawah dikumpulkan hampir 1000 orang, hampir 1000 yang putra putri, orang mantune, kalau tambah mantu ya banyak sekali. Ya, mantu-mantu, bangga sekali. Padahal nanti ketika meninggal dunia enggak ada satupun anak, cucu, apa namanya mantu, terus ngancani dia di alam kubur itu yang enggak ada. Enggak ada. Padahal 1000 loh. Harta juga seperti itu, sebanyak apapun harta yang dia punya enggak berpengaruh, enggak bermanfaat. Harta sebanyak apapun yang dia punya, enggak ada yang kemudian ikut dia menemaninya di alam kubur. Yang bersama dengan dia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluh, hartanya, keluarganya ikut mengiringi sampai di kuburan tapi pulang. Wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh, wa yabqa amaluh, amal perbuatannya yang akan menemani dia di alam kubur itu. Kan ini udah cukuplah, baru satu ayat loh ya, belum sampai yang terakhir, tapi saya kira itu udah cukup. Kalau kurang, dipraktekkan sik lah mas, dipraktekkan dulu, direnungkan dulu. Sebagai penutup, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat As-Sahihain, dalam riwayat As-Sahihain menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga disebutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir, anna Nabi alaihi salatu wasallam qol, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, yahram ibnu Adam wa yabqa minhu natan, al-hirsu wal amal. Al-hirsu wal amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu semakin hari semakin tua. Tambah tua, ubannya tambah banyak. Sakit-sakitan juga. Tambah tua, tambah sakit-sakitan. Walaupun begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa min huthnatan. Tapi ada dua yang tidak pernah berubah. Yang lain berubah, fisiknya berubah. Iya kan? Mau sakit-sakitan. Rambutnya juga udah mulai berubah. Dulu hitam, sekarang kanan kiri putih. Kan itu. Makanya ada yang sengaja pakai topi kemana-mana terus. Dipikirnya senang sama topi itu, ternyata ngopo to cah. Kan itu. Pin raketok lho. Ubane pin enggak kelihatan. Ada yang kemana-mana pakai kopiah, pakai sorban terus gitu. Ketika ditanya kenapa? Malu, sudah banyak rambut putihnya. Kan itu. Ya berubah. Yahram ibnu Adam, anak Adam, manusia itu semakin hari semakin tua, tua, tua, tua, tua. Badannya bertambah ringkih. Iya kan? Semakin rapuh dia. Tetapi wayabqa min husnatan, ada dua yang tetap tidak berubah. Yang pertama al-hirsu, ambisi itu gak pernah berubah. Wal-amal, dan angan-angannya. Al-hirs terutama dalam hal harta, itu gak pernah berubah. Tambah tua, tambah ingin ekspansi usaha. Tambah ekspansi usaha. Coba kita lihat daftar orang terkaya di Indonesia, dari nomor 1 sampai nomor 10. Iya kan? Itu yang muncul siapa? Orang-orang tua Cina-Cina itu. Iya kan? Pemilik perusahaan ini, pemilik perusahaan ini, pemilik perusahaan itu. Kadang-kadang kan ditampilkan, memang disebarluaskan. Ada majalah ini, majalah itu. Tiap tahun ada aja. Bahkan yang mengurut-ngurutkan itu bukan cuma satu lembaga, beberapa lembaga. Nanti dikasih penghargaan. Tapi untuk mereka yang mau dikasih penghargaan harus bayar dulu. Itu pasti yang namanya piagam penghargaan gak ada tanpa duit. Dan itu yang kelihatan yang udah tua-tua sekali. Dan itu. Dibanggakan lagi. Tambah tua itu insting dan naluri bisnisnya tambah matang. Gitu. Ya Allah. Dibanggain. Dibanggakan. Tambah tua insting dan naluri bisnisnya itu tambah. Apanya tambah, tambah top, tambah matang. Dan itu. Enggak, belum ada yang bisa gantikan papi. Papi itu untuk panggilan kakeknya itu udah tua sekali itu. Itu papi. Itu bisa hafal barang-barang yang pernah dibeli. Punya toko. Kan itu udah tua. Ini. Ada yang datang. Koh, Cina. Koh, beli ini. Habis ya. Kan itu. Itu yang papi di belakang masih ada. Anaknya udah lupa. Anaknya gak tahu. Papinya yang di belakang masih ada. Entek, masih ada. Itu di sini sini. Udah tua masih inget nyimpen barang neng di. Jadi telit kalau kata keluarganya, teliti banget ini. Padahal bukan teliti itu, ambisi banget ini. Wal amal, al amal itu apa? Angan-angannya, ingin ini, ingin itu, enggak habis-habis. Padahal apa? Yahram. Yahram itu ya tambah hari tambah tua. Maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nabi Allah Jalla wa'ala di akhir surat mengingatkan kita semua, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh-sungguh hari kiamat nanti kalian semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mari ayat-ayat ini kita jadikan sebagai renungan. Kalau renungannya bukan bener apa ora, jelas bener. Cara merenungkannya bukan benar apa ora ya. Betul atau tidak, bukan. Ini Allah yang menghabarkan kok. Ketoin aku ora, enggak mungkin. Enggak mungkin, Mas. Enggak mungkin kalau ketoin aku ora cah aman iki. Enggak semua kita tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Cuma nanti yang membedakan apa? Semangat dia untuk apa? Bersyukur, semangatnya untuk beribadah itu seperti apa? Mengalahkan ambisinya tadi atau tidak, atau justru dia yang terbawa arus ambisi, itu yang membedakan. Tapi kalau at-takatsur itu hampir semua, bukan hampir, semua kita punya. Jadi yang menjadi bahan renungan kita bukan bener apa orane, bener firman Allah Subhanahu wa taala, tapi sejauh mana kita sudah tenggelam dalam arus dunia. Sudah terlalu jauh atau masih deket-deket aja. Tetapi sejauh apapun terbawa oleh arus dunia, masih ada harapan. Kan begitu ya? Masih ada harapan. Mudah-mudahan ayat-ayat ini apa namanya bisa menjadi renungan kita bersama. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.